Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Khawatir kiram rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. بعد أن ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قول من أقوال السابقين منها قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. Beliau sebutkan bagaimana manhaj, tariqah, prinsip para ulama, para imam dalam menghadapi nas-nas sifat, memahami dalil-dalil yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya apa yang telah dinukilkan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dari para imam merupakan prinsip para salafun salih sebelum mereka. Oleh karena itu kata beliau, ala hadza daraja salafu wa immatul khalafi radhiyallahu taala anhum kulluhum muttafiqun ala al-iqrar wal imrar wal ithbat lima warada min as-sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Apa yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, maka di atas prinsip inilah daraja'i masya berjalan para salafun salih dan juga para imah al-khalaf setelah mereka radiyallahu ta'ala anhum. Semua mereka sepakat berada di atas satu prinsip, berada di atas satu jalan, metode dalam mensikapi nusus sifat fil Quran wa sunnah alal iqrari. Yang pertama mereka sepakati untuk mengakuinya sehingga tidak mengingkarinya. Dan juga wal imrar, untuk membiarkannya, untuk menjalankannya sesuai dengan zahir daripada nas sifat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tentunya imrar di sini biduni ziyadatin wala naqsin, tanpa ditambah dan juga tanpa dikurangi. Maka ini namanya imrar, memberlakukannya, menjalankannya tanpa mengganggu gugat dari segi lafaz ataupun makna yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal itsbat, menetapkan. Mereka lakukan tiga prinsip ini, sepakati tiga prinsip ini, lima warada minas sifat, terhadap apa yang datang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah wa sunnati rasulih, di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan hal itu pun min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, mereka lakukan tanpa mendatangkan makna yang baru. Ya, min ghairi ta'arrud, tanpa terjatuh terhadap takwilnya, itu tanpa mendatangkan makna yang baru dari sisi-sisi mereka. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala, kata beliau, الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Yang berjalan para salafun salih di atas jalan tersebut berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mengakuinya, al-iqrar, al-i'tiraf, dan menetapkannya terhadap apa yang datang dari nas-nas sifat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, tanpa mereka mendatangkan ta'wilnya, mendatangkan makna yang baru dari sisi mereka. Bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulihi, dengan makna-makna yang tidak sesuai, tidak sejalan dan tidak selaras dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan para imamatus salaf wal khalaf yang mereka berada di atas prinsip ini, mencukupkan diri terhadap apa yang datang dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, dengan tentunya mereka mengalahkan hawa nafsu mereka untuk mendatangkan makna yang baru ataupun mengurangi dari makna-makna yang ada dan lafaz-lafaz yang ada di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Sehingga dengan demikian as-salafuhum aslam wa ahkam wa a'lam, mereka lebih selamat jalannya, mereka lebih hikmah, mampu mendudukkan seluruh perkara pada kedudukannya, pada tempatnya. Wa a'lam, dan mereka sebagai generasi yang paling tahu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Qudamah rahimallahu taala, wa qad umirna bil iqtifa'i li atharihim wal ihtida'i bi manarihim wa hudhirna al muhdathati wa ukhbirna annaha min ad-dalalat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala pada poin berikutnya, setelah kita memahami bagaimana jalannya para ulama salaf dan yang mengikuti mereka dalam sikap-sikap mereka, metode-metode mereka, prinsip-prinsip mereka di dalam babu sifat, maka kata beliau, sungguh kita telah diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka, jejak para salafun salih. Wal adillatu ala dhalik kathirah, dan dalil yang menunjukkan diperintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka ini sungguh banyak, dan juga ma'lum ladaikum, sungguh telah diketahui di sisi antum semuanya. Karena hal itu tentunya mereka para salafun salih mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innamahum fi shiqaq. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala ta'ala wa man yushakkik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa fi sahih al-Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fadl as-sahaba as-sahabati kan-nujum, para sahabatku adalah seperti bintang yang mereka menerangi dan menuntun umat dari kegelapan menuju cahaya. Tayyib. Dan tentunya banyak di sana dari yang lain yang mengutarakan tentang keutamaan mereka para sahabat dan perintah kita, atau kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya mereka. Al-ittiba' wal-iqtida', mengikuti dan mencontoh. Tanya, sebagai generasi yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum muta'assiya falyata'assi bi ashabi Muhammadin." Dalam riwayat yang lain, "Man kana minkum mustanna falyastanni biman qad mat." Barang siapa yang dia hendak mencontoh, maka mencontohlah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia hendak menjalankan sunnah, hendak mengikuti sunnah, maka ikutilah jejaknya orang-orang yang telah meninggal, itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena al-hayya la tu'min 'alaihi al-fitnah. Orang-orang yang hidup, kata beliau, tidak aman akan menimpa fitnah padanya. Jadi para sahabat, ya, yang mereka telah meninggal wafat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagai generasi yang terbaik. Adapun umat yang masih hidup ini, maka mereka tidak aman dari fitnah. Mungkin saat ini seorang di atas jalan yang lurus, tapi di waktu kemudian dia tergelincir. Tanya. Sehingga kata beliau, "Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban." Karena para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Paling bersih hatinya. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kebersihan hati mereka. Bersih dari berbagai macam penyakit, penyakit hati, kesombongan, ujub, hasad, syirik, dan yang lain. Sehingga hati mereka sebagai hati-hati yang mukhlisin, yang ikhlas, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami memberikan makan kepada kalian, kepada sahabatnya Muhajirin, kepada Ansar dan yang lainnya, "liwajhillah," karena mengharap wajah Allah, "la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kami tidak mengharapkan jaza, balasan dan tanda terima kasih. Ya. Ketika memberi makan, memberi bantuan, tidak diungkit kalau bukan karena saya. Tanya. Itu dari saya, itu hasil saya. Para sahabat, "la nuridu minkum, innama nut'imukum liwajhillah," karena mengharap wajah Allah. Ya, lupa akan kebaikan yang mereka berikan kepada saudaranya. Tidak mengungkit-ungkitnya, tidak menghitungnya, tidak mengkalkulasikannya. Ya, tidak ditulis bon. Ini bon kamu dulu, saya kasih, saya bantu. Ya, bonnya sekian. Tayyib. Para sahabat ikhwat fillah, abarru hadhil ummati quluban, yang paling baik hatinya dari kalangan umat ini. Oleh karena itu Allah SWT nyatakan mereka ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya meskipun mereka membutuhkannya. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tentunya tidak ada dalam hati-hati mereka tendensi, keinginan, kebutuhan ketika mereka membantu saudaranya, menolong saudaranya, kecuali pahala di sisi Allah SWT, keutamaan Allah SWT. Karena keutamaan Allah SWT sungguh sangat besar, ya. Antum mampu membantu saudara-saudara antum, menginfakkan harta di jalan Allah SWT, berjihad dengan harta menegakkan dakwah yang mubarakah ini, itu keutamaan, kebaikan antum kelak di sisi Allah SWT yang sampai dilukai, ya, kebaikan-kebaikan tersebut dengan diharamkan pahalanya, ya, dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyebut-nyebutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sehingga Allah ingatkan, wahai orang yang beriman, jangan kalian hilangkan, batalkan amalan-amalan sedekah kalian bilman, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti orang yang diberinya. Tayyib. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian yang menunjukkan baiknya hati-hati mereka para sahabat, sehingga dipelajari, diikuti kemurnian dan kebaikan hati mereka untuk diterapkan di hati-hati kita. Nas'alullah ta'ala at-tawfiq. Demikian pula kata Abdullah bin Mas'ud, wa a'maku hadhihi al-ummati ilma. Para sahabat adalah paling mendalam ilmunya dari kalangan umat ini. Wa aqalluha takallufa, dan paling sedikit takallufnya, membebani diri dengan perkara yang tidak mampu, ya. Para sahabat ilmunya luar biasa, seperti akan dinukil oleh Abdul Aziz atau Umar bin Abdul Aziz tentang dalamnya ilmu mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tentunya tidak disangsikan lagi, yang jikalau mereka ingin menerangkan, membongkar suatu permasalahan, lakan aku, mereka mampu. Tapi mereka tidak memaksakan diri dalam perkara-perkara yang hal itu bukan bagian mereka. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsih. Ya, Allah SWT akan merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. La yarfa'ha fawqa manzilatiha. Tidak mengangkat dirinya di atas kedudukan yang tidak layak untuk dia tempati. Tayyib. Sehingga dengan yang sedikit ini tentunya, ya, cukup bagi kita untuk kita mengikuti perintah Allah SWT dan Rasulnya dalam mengikuti jejak mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para salafun salih, wal ihtida'i bimanarihim, dan untuk mengambil petunjuk dengan bimbingan-bimbingan mereka, dengan ilmu-ilmu mereka, dengan peringatan-peringatan mereka. Wa hudhirnal muhdatsat, dan kita diperingatkan dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, bukan dalam dunia, tapi di dalam agama ini. Karena din qad kamula, ya, agama sudah sempurna, agama telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ikuti jejak dan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperingatkan dari perkara-perkara yang baru. Wa ukhbirna annaha min ad-dalalat, dan perkara-perkara yang baru telah dikhabarkan kepada kita bahwasanya hal itu adalah perkara-perkara yang sesat, perkara-perkara yang keliru, yang menyelisihi jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh dan nyata ketika menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya, menyisihi apa yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika menasihati para sahabat dan dipinta oleh para sahabat yang mereka rasakan ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah itu adalah nasihat yang terakhir, nasihat yang pamungkas. Tanya yang diperintahkan para sahabat dengan beberapa perkara, yang diantaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang dia hidup setelahku maka akan menyaksikan perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak. Maka apa jalannya kata Rasul ketika menyaksikan hal itu? Apakah kita ikut kelompok ini, kelompok itu? Ya, pro sana, pro sini. Tanpa menimbang, melihat, mempelajari. Yang penting mencolok. Yang penting enak. Yang penting dapat keuntungan. Dapat bantuan. Maka tatkala melihat perselisihan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati ilzam, ya, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Yang mereka adalah generasi setelahku, mengikuti jejaknya para sahabat, yang tentunya mereka mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam perselisihan ini jalannya yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita menimbang, mempelajari dengan bimbingan para ulama mana dari perselisihan tersebut yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dan jalannya para sahabat. Tidak mengedepankan suku, ya, karena itu satu suku, satu bangsa dengan saya, tanya, satu marga, ya. Atau tidak mendahulukan perkara-perkara yang lain, min aghradi dunia, dari tujuan-tujuan duniawi. Tapi ahli sunnah dibimbing untuk insaf, untuk adil dalam menimbang seluruh permasalahan perkara di atas bimbingan Al-Quran dan juga bimbingan Sunnah. Tayyib. Bukan sebagai ahli taklid, ya, membebek buta mengikuti tanpa tahu, atau bukan menjadikan permasalahan pribadi, ya, kesempatan ketika ada perpecahan, kesempatan kebetulan karena saya lagi bisnis enggak akur. Ya. Atau hubungan orang beres. Tayyib. Atau menjalin yang lainnya kurang benar. Kesempatan untuk berselisih. Lah. Syaitan, tapi kembali. Kembali menimbang kepada timbangan Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan para ulama, ya. Karena talabul ilmi yahtad ila ri'aya, butuh kepada bimbingan para ulama, para masyayikh, ya, para mustafidin dalam menjalankan syariat ini. Maka prinsip ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh kalian dengan nawajid. Nawajid itu ad-dirsul akhir, gigi geraham yang paling akhir. Yang gigi geraham yang paling akhir. Karena gigi geraham manusia ada 20. Maka yang terakhir ini, ya. Dan yang disebut gigi geraham tentunya setelah anyab, setelah taring-taring manusia, ya, gigi yang paling runcing, yaitu 5 ke belakang, itu disebut al-adras, gigi geraham. Yang gigi geraham ini terbagi 3. Ada yang dinamakan dengan dawahik, ada tawahin, dan juga ada nawajid. Maka nawajid manusia ada 4, ya, kanan, kiri, atas, bawah, yang disebut oleh para ulama sebagai dirsul aqli, gigi geraham yang menunjukkan balighnya seseorang, ya. Tetapi tentunya hal ini tidak ciri penting dari ciri balig seseorang. Tetapi penelitian bahwasanya seseorang yang balig, maka tumbuh gigi geraham yang paling akhir, ya. Sehingga nama lain daripada najid, jamaknya nawajid, dirsul aqli, gigi geraham yang menunjukkan balighnya seseorang. Tayyib. Dan ini pun kata para ulama sebagai kinayah ala tamassuki bis sunnah wa thabat 'alaiha, sebagai kiasan supaya kita berpegang teguh dan kokoh dalam berpegang terhadap sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Ya. Karena menggigit tentunya dengan gigitan yang terakhir ini kuat, tidak lepas, tidak mudah melonyot istilahnya, ya, gampang ditarik. Tayyib. Maka inilah yang harus kita miliki dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini tentunya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, sementara seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Qala Syekh rahimallahu taala, wal iqtida'u bihim fi dzalika wajibun, sehingga mencontoh dalam permasalahan agama secara umum dan secara khusus dalam bab yang kita ada padanya, yaitu bab as-sifat, babul asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencontoh mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana prinsip mereka, sikap mereka dalam hal ini. Maka hal itu wajib. Dari mana sisi wajibnya? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyatakan alaikum bisunnati, alaikum sebagai isim fi'il amr yang bermakna ilzam, ya. Ilzam alaikum, mesti, harus atas kalian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu alaikum bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Hadits ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa shahahahu al-Albani wa jama'ah. Disahihkan oleh الشيخ الألباني رحمه الله تعالى di dalam kitabnya Al-Irwa dan juga dalam ta'rik beliau, takhrij beliau terhadap kitab As-Sunnah Ibn Abi Asim. Demikian pula dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimallahu taala dalam Sahih Al-Musnad dengan seluruh jalan yang ada dan syawahid yang ada terhadap hadis ini. قال الشيخ رحمه الله تعالى السنة لغة بمعنى الطريقة سنة secara bahasa kata الشيخ رحمه الله تعالى maknanya adalah jalan طريقة والمنهج begini سنة sebagaimana didefinisikan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Ihkamul Ahkam bahwa as-sunnah itu kata beliau at-tariqatul masluka, jalan yang telah ditempuh yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tanyim. Maka yang dimaksudkan di sini oleh Syekh yaitu at-tariqah, jalan yang jalan tersebut sawa'un kana mahmudah am kanat madzmumah, baik itu jalan terpuji ataupun tercela, maka itu dikatakan sunnah. Sawa'un kana hasanah am kanat sayyi'ah, jalan tersebut baik itu benar ataupun salah, ya. Terpuji ataupun tercela, baik ataupun jelek, maka itu secara bahasa dikatakan sunnah. Seperti yang telah antum lewati dalam hadis Abi Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika Abi Waqid Al-Laythi meminta untuk dijadikan suatu pohon sidr tempat penggantungan senjata mereka. Ij'al lana dhata anwar kama lahum dhatu anwar. Apa yang dinyatakan oleh Rasul? Allahu Akbar. Innaha sunan. Rasul bertakbir dan mengatakan innaha sunan, itu adalah jalan. Jalan apa? Jalan yang tercela, jalan yang jelek. Fawalladzi kultum kama qalat banu Israil Musa, apa yang kalian katakan itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana aliha kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Sehingga sini menunjukkan bahwa sunnah tercela ataupun terpuji. Demikian pula dalam hadis Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Bani Mudhar yang sungguh kemiskinan yang ada pada mereka sangat sampai mereka terlihat aurat-auratnya, memakai pakaian yang tidak menutupi auratnya dan kemiskinan-kemiskinan yang lain, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah menghasung manusia untuk sedekah. Ya, untuk sedekah. Sehingga para sahabat di sini apa yang telah kita sering ingatkan. Ya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW mimbabis sedekah ya ayyuhalladzina amanu. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, dengan cepat ketika Rasulullah katakan hal itu, mereka datang dengan sedekah-sedekah mereka, ya. Mubadarah, bersegera tanpa adanya kotak amal ataupun kardus ataupun yang lainnya, sehingga menggunung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gundukan makanan dan gundukan pakaian serta dinar wa dirham. Tanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu semua dan berlomba-lombanya para sahabat untuk mengumpulkan sedekah mereka, Rasulullah katakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a aw min ujurihim syai'un." Barang siapa yang dia mencontohkan satu jalan, suatu cara yang baik di dalam Islam ini, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya setelah dia. Dia sebagai pelopor, perintis dalam perkara yang baik, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ya. Subhanallah ya Allah. Pelopor pertama dalam kebaikan dan diikuti orang lain, dia mendapatkan pahala yang berkali lipat. Ya, sehingga hari subarakallahu fikum untuk mencontohkan perkara-perkara yang baik ditiru oleh orang lain, masya Allah keutamaannya sungguh sangat besar, sangat luar biasa. Dan hal itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka, orang-orang yang mengikuti dia dalam perkara-perkara yang baik. Ya, perkara-perkara yang baik sungguh sangat banyak. Sehingga jikalau antum tanamkan hal itu untuk diikuti oleh saudaranya, ya, dan tentunya yang pertama mengharap wajah Allah, itu yang harus dijaga. Dan manusia pun mencontoh, maka itu adalah perkara yang sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlomba dalam berjihad, beribadah kepada Allah, berdakwah ila Allah. Ya. Yang mampu dengan harta, yang mampu dengan tenaga, pemikiran dengan pemikiran, dan bantuan-bantuan yang lain yang dia miliki dalam dakwah ini. Jangan sampai merasa bosan dan loyo, ya. Merasa jemu, kok saya terus. Insyaallah. Jihad yang besar. Tayyib. Jihad yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga tentunya jangan sampai bosan, karena kebosanan itu dari diri kita. Ya. Terus untuk berpacu dan berpacu, berjalan dan berjalan. Tidak usah kita merasa rugi. Ah, kenapa harus saya terus? Yang lain enaknya saja. Panitia kok saya terus? Setiap ke Jakarta panitianya kok saya terus semuanya? Tidak mengapa. Tanya. Selama belum ada yang lain yang ingin berlomba, terus jalan. Ya, tidak usah menoleh ke kanan dan ke kiri. Bahkan enggak usah diwakilkan atau enggak usah merasa capek, saya sudah capek ini. Tolong gantiin. Menunjukkan bahwasanya sudah capek, bosan pahala seperti itu. Ya. Jadi, jangan sampai merasa bosan dalam berdakwah ila Allah. Tayyib. Sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un." Barang siapa yang dia mengada-adakan, mencontohkan, menjalankan suatu perbuatan jelek di dalam Islam ini, maka dia mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Ya. Sudah dosanya dari apa yang dia lakukan, dari kejelekan itu diikuti oleh yang lainnya. Tayyib. Maka tentunya jangan sampai menanamkan, mempeloporkan kejelekan. Tayyib. Baik itu orang tua kepada anaknya. Tayyib. Teman dengan teman, guru kepada muridnya, ataupun yang lainnya. Yang itu akan dicontoh dan ditiru oleh yang lainnya. Yang terkadang kita sebagai orang tua tidak, ya, tidak berpikir panjang. Ucapan-ucapan yang kita lontarkan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu sedang ditiru oleh anak-anak kita, ya. yang kelak akan dipraktikkan di hadapan anak-anak yang lainnya. Tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab.